syaratun ghairu jaiz. Membujang itu tidak dibolehkan. Lihat potong nomor 2. At-tabattul al-inqita'u 'anil nisa. Memutuskan hubungan dari wanita. Wa tarkun nikah nihayatan. Oh, dari kitab nihayah pun. Ya, wabidah ya. Wa tarkun nikah. Itu doang, sampai situ doang. Dan dia meninggalkan nikah secara total. Pokoknya gak mau deket perempuan, gak mau hubungan perempuan, gak mau nikah. Entah betul, memujian terus. Dibawakan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala satu riwayat sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, Rasulullah menolak permintaan Utsman bin Mad'un untuk membujang terus. Jadi tolak Rasulullah permintaannya, tidak setujui Utsman bin Mad'un menikah apa namanya membujang terus. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, walau adzina lahu lakhtasaina. Kalau seandainya Rasulullah mengizinkan dia untuk memujang terus, kami akan mengkebiri. Ya, diri-diri kami. Menurut Bukhari Muslim, ataupun ayat terdapat dalam kitab yang telah kami. At-tabattul ghairu jaiz illa, kecuali li'adzin anil qiyam, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu untuk qiyam, untuk melaksanakan, menegakkan ma la budda minhu, apa-apa yang harus dilakukan ketika menikah. Tidak mampu untuk mematahinya, tidak mampu untuk memberikan apa namanya menjaga kehormatan istrinya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir siang ini, wayan bagi antakunal mar'atu wadudan waludan bikran la tajamarin wa hasabin wa dinin wa ma'arif. Dan seyogianya wanita yang dinikahi itu mempunyai kriteria yang pertama wadud. Wadud jadinya apa? Ya? Hah? Menyakan apa? Bukan, penyayang. Walud, baru banyak anak. Bikron, apa bikron? Gadis. La tajamalin, apa? Cantik. Cantik. Wahasabin, hasab. Kayak? Ya. Yeah. Lihat di bawah itu, hasab. Ma ya'adduhul mar'u min manaqibi aw syaraf abai, apa yang dinilai dianggap di seorang dari manaqib itu, wah, kepribadiannya, ketokohannya, kelebihannya, atau kemuliaan bapak-bapaknya, turunannya, anak-anak turunannya, moyangnya, yang punya turunan baik, yang punya kemuliaan. Wakila, ada yang menyatakan al-hasabuhuna al-fi'alul hasan, ya, perangai-perangai yang baik, akhlak yang baik. Wadinin, apa din? Dia beragama. Wamalin, dan punya harta. Rasulullah SAW menerangkan dalam satu riwayat, dalam buku Maram satu riwayat, Rasulullah SAW menyatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tazawwazul waluda, kata Rasulullah, nikahilah oleh kalian wanita yang wadud, yang kemungkinan banyak anak. Ya, bagaimana cara mengetahui ini? Biqarabatiha min ummin wa jiddat wa khalat wa akhwat. Dilihat dari kerabatnya, ibunya, ibunya ini anaknya banyak enggak? Atau jiddat, apa? Neneknya. Neneknya. Atau khalat, khalat jadi ibu dari bibi dari pihak ibu. Lihat. Atau akhwat atau saudara perempuannya. Jadi dilihat, dilihat wadud atau enggak, dilihat dari kerabat-kerabatnya itu. Nah, dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bisa antum lihat nanti di Bulughul Maram, Rasulullah menyatakan tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita dinikahi karena empat perkara, lima liha wa li hasabiha, hartanya, karena hartanya, karena derajatnya, kemuliaannya, ya wa li jamaliha, karena kecantikannya, wa li diniha, dan karena agamanya, fadhhar li dhatihin taribat jadal. Ya. Kemudian saya tambahkan di dalam kitab Ahkamun Nisa ada tambahan-tambahan yang penting bagi ikhwan dan juga bagi akhwat. Yang pertama, adalah antakuna dzatul din, dicatat saja sifat az-zawjah allati yanbaghi ikhtiyaruha, sifat-sifat istri yang harus kita cari. Yang pertama adalah antakuna dzatul din, dia punya agama yang baik. Kata beliau, ini penting ini, termasuk nilai penilaian dalam dzatul din ini wayamul fidzalik amanatuha, amanahnya. Ini penting. Amanah dia dinilai amanah apa enggak nih akhwat ini. Wa qiyamul lail, dan salat malamnya. Tanya ke teman-temannya, salat malam apa enggak? Yang ketiga, wa hifdzuha li kitabillah, hafalannya, hafalan Qur'annya. Asal jangan dibalikin lagi. Kamu berapa hafalan? Wa ilmu hasyara'i, dan ilmu syar'inya, ilmunya. Ini yang termasuk dalam masalah agama. Ya, yang termas dalil yang memerankan agama itu penting itu tadi, perbedaan tadi. Rasulullah ini Allah menyatakan wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatku. Budak perempuan saja kalau dia mukminah, agamanya bagus, mukminah, itu lebih baik daripada musyrikah. Yang kedua adalah dan perlu antum catat, antum mengingat, diterangkan dalam kitab ini, wa idza istama'a ma'ad-din jamalun wa hasabun wa malun. Kalau bergabung selain agamanya bagus, dia juga cantik, dia juga apa namanya punya derajat, punya apa namanya keturunan yang baik, dia juga punya harta, tempatnya ada berarti. Iya, fahuwa khairun minad-din bidzalik, nantinya lebih baik daripada sekedar agama saja, tapi nggak ada yang tiga. Maksudnya ini penting. Kalau itu kan sebagian, ya, kalau itu selalu jelas bergantung. Cuma ada ini ada faid yang penting. Maksudnya mananya? Ya, kalau seandainya antum sedang proses, ya, yang satu awalnya agamanya bagus, tapi cantik, ya. Yang satu agamanya bagus juga, masya Allah, hampir sama aja, cuma kurang cantik, ya pilih yang cantik. Dua ada, begitu maksudnya. Ya, yeah. ini kan maksudnya betul-betul ini dikasih ilmu kok. Ya, begitu. Kalau yang satu apa namanya Masya Allah agamanya, tapi keluarganya bagus. Salafiyah, yang satu lagi agamanya bagus, cuman keluarganya biasa-biasa aja. Jelas yang pilihan itu, begitu maksudnya. Jangan bingung-bingung, fardilati din itu maksudnya. Nah, yang ketiga, wa yustahabbu an takuna dhat 'atafin wa hinan. Disunnahkan, dianjurkan wanita yang lemah lembut, yang penyayang, yang lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita Quraisy bagaimana mereka lemah lembutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'i raqibnal ibil salihun nisa'i Quraisyin. Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta itu adalah wanita-wanita saleh Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy. Ahnahu 'ala waladin bisighari. Mereka itu adalah wanita-wanita yang paling penyayang kepada anak-anak ketika masih kecil. War'aha 'ala juz fi dhabiyadi, dan paling bisa menjaga harta suaminya. Paling bisa menjaga suaminya. Ini wanita Quraisy. Yang keempat, wa istahabbu an takuna bikran. Dianjurkan bikr. Kecuali beberapa pengecualian. Ya. Enam. Misalnya si janda ini punya kelebihan tadi itu. Agamanya Masya Allah dan gadis tidak dalam rangka menjaga menyelamatkan agamanya. Atau mungkin dalam rangka masalah itu dakwah. Dakwah kemana? Untuk mendekatkan dakwah kepada masyarakat. Kebetulan ada anak palura yang janda dan mau ta'lim, Masya Allah. Kecuali iya. Nah, yang kelima, wa yustahabbu an takuna jamilatan muti'atan namiyatan. Hendaknya yang cantik, yang penurut dan amanah. Rasulullah menyatakan tentang wanita yang paling baik, kata Rasulullah, allati tasurruhu idza nawar, yang membuat senang suaminya ketika suaminya melihat, melihat senang. Ya, 2 bulan doang ya setelah itu. Nah, soalnya ketika 2 bulan pertama dandan terus, setelah itu wa tuti'uhu idza amar, dan taat kepada suaminya ketika suaminya memerintah. Wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha wala fi mali, dan tidak menyelisihi suaminya dalam perkara yang dibenci suaminya, ya, baik yang berkaitan dengan dirinya atau hartanya. Ya, yang pertama, allati tasurruhu idza nawar, menyenangkan suami ketika dilihat. Apa yang maksudnya dia? Cantik. Cantik, senang dia. Kemudian wa tuti'uhu idza amar, taat kepada suaminya ketika memerintah. Maksudnya di sini penurut, taat kepada suaminya. Wa la tukhalifuhu fi ma yakrah, dan tidak pernah menyelisih suaminya. Yani amanah, menjalankan suaminya, perintah suaminya, tidak menyelisih perintah suaminya atau amanah suaminya, baik yang berkaitan dengan masalah diri atau harta suaminya. Yang keenam, calon banyak anak. Yang terakhir, yang ketujuh, wa yustahabbu an takuna salimatan minal uyub, dianjurkan yang selamat dari aib, dari penyakit. Rasulullah SAW menyatakan, farra minal madzul firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang sakit lepra ke kusta, sebagaimana kamu lari dari macan. Ya, yang dianjurkan yang selamat dari aib. Itu bagi laki-laki antum yang mau cari istri. Juga ada bagaimana seorang wanita mencari laki-laki yang baik. Tapi karena masih pada mondok, tidak saya bacakan nanti aja insyaallah. Nah, Allah Ta'ala surat lebih banyak, bukan 9. Ini kan 27, untuk perempuan 9. Lebih mudah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalau makan, kalau minum kan tinggal ngambil, sebenarnya bisa, tapi nyuruh sama istri gak apa-apa. Kenapa? Ya pengennya disiapin. Iya, wajib kok, sebagai makmum menyatakan melayani suami itu wajib. Emang kewajiban dia? Kalau dia gak mau ada. Ya kalau memang untuk yang wajib, ya berarti maksiat. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، خالق الله رحمني رحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وتخطب الكبيرة إلى نفسها. Dan di khitbah al-kabirah, wanita yang sudah dewasa, ila nafsiha, kepada dirinya sendiri. Wal muradu wal mu'tabaru, dan yang teranggap husulur ridha minha, husul tercapainya keridhaan minha, dari si perempuan tersebut yang sudah tua atau dewasa. Maksudnya membedakan dengan yang masih kecil. Ya, kalau masih kecil itu kan kepada bapaknya, dia belum bisa memikirkan bagaimana maslahat dia. Ya, kalau yang sudah dewasa itu kepada dirinya, mau apa enggak. Ya, dan si wali ini enggak bisa memutuskan iya kecuali dengan keriduan dari si perempuan yang sudah dewasa ini. Liman kana kuf'an, bagi orang yang sekufu dengannya. Sekufu loh, sederajat, sebanding, kufu. Nanti kita baca dalam kitab Kamunisa, ada yang menyatakan harus satu kufu, maksudnya dalam masalah agama, yang penting Islam, muslim dan muslim. Ada yang sekufu itu yang juga hartanya, orang kaya dengan orang kaya. Ada yang sekufu ini nasabnya, orang Jawa nggak boleh nikah dengan orang Sunda, karena kalau perempuannya Jawa, laki-lakinya Sunda itu nanti ngelunjak. Saudara muda atau macam-macam. Nah, ya satu kufu. Nanti insyaallah kita baca. Wasagiratu, adapun yang masih kecil. Ya, umur 9 tahun. Ya, puluhan tahun, belasan tahun, yang belum bisa melihat maslahatnya. Ila waliha, dikhitbah kepada walinya. Ya. Nah, begitu. Qala Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, wa amma qanuha tukhtabul kabiratu ila nafsiha. Adapun yang pertama, dikhitbah perempuan yang sudah dewasa itu kepada dirinya sendiri. Bukan berarti maksudnya tanpa wali. Artinya dia ini diajak punya punya apa namanya, punya hak, punya andil untuk memilih. Ya. Kalimah fisahihi muslim rahimahullah, sebagaimana harus saya muslim rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila Ummi Salamah, mengutus orang kepada Ummu Salamah, yakhtubuha, untuk dalam rangka mengkhitbahnya langsung. Ya. Setelah mendapat informasi kayaknya cocok, ngirim, cobalah Ustaz ke khitbahkan. Hah? Nah, itu dalam saya muslim, Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Musalamah menghitbahnya. Kemudian kata beliau, wa ammal mu'tabar husulu ridha minha, adapun yang teranggap itu adalah keridhaan darinya. Nanti soalnya ada masalah, masalahnya begini, apa namanya, perempuan, dia punya dua kakak, bapaknya udah meninggal semua, yang paling akrab nasabnya, yang kakak laki-laki dua, repotnya dua kakak laki-laki ini semuanya nyari kan, yang ini mengiyakan yang ini mengiyakan yang ini, nanti gimana yang milih, mana yang dipilih. Yang lebih repot lagi nanti kalau sudah menikahkan tanpa sepengetahuan dia dua-duanya, gimana? Hah? Maka beliau wal mu'tabar, yang teranggap husulur ridha minha, tercapainya keridhaan dari si wanita ini, berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha." Sayyib, wasayyib, janda itu lebih berhak. Ya. Memilih bagi dirinya dibandingkan walinya, karena dia sudah bisa memilih yang lebih maslahat bagi dia secara lahir, tentunya dia lebih berhak memilih. Wal bikru, adapun bikr, dusta dan upi nafsiha, dia harus dimintai izin ketika hendak menikahkan dirinya. Gak usah langsung dinikahin gitu aja, gak ada musyawarah langsung dinikahin. Wa idnuha sumatuha, izinnya perempuan yang masih bikr, yang masih gadis, itu diamnya. Ya, itu perempuan zaman dulu. Ya. Allah musta'an. Kalau sekarang berani misalnya. Ya. Bahkan di dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud rahimahullah ta'ala. Ya, sudah mulai hanim. Ya, datang seorang gadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinikahkan oleh bapaknya dalam keadaan dia gak senang. Nah, maka Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pilihan kepada dia, manggil bapaknya suruh milih. Tapi ketika pernah kata perempuannya, ya Rasulullah, saya rida dengan perbuatan bapak saya, cuma saya ingin tahu apakah perempuan ini punya hak untuk milih. Ini nas bahwasanya harus seorang wanita diminta izin kalau masih bikin, dan bahkan kalau sudah janda dia lebih berhak untuk memilih bagi dirinya sendiri. Iya, ada pun masalah kufu. Saya bacakan agak panjang ini dalam kitab apa namanya, Kamunisa, Al-Kufu Al-Kafa'ah. Secara bahasa artinya Al-Musawah Wal-Mumathilah, ya, sebanding, setingkat, sekufu. Kata beliau, washharun wa'il kafa'ah mayali, yang paling masyhur, ya, macam-macam kufu itu ada 6. Yang pertama al-kafa'atu fiddin, satu kufu dalam masalah agama. Ya, maksudnya apa? Maksudnya al-mumathil fiddin, sama dalam agamanya, laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikahi seorang laki-laki kafir. Laki-laki mutlakat kita. Nah, kemudian yang berikutnya al-kafa'ah fil mal, sekufu dalam masalah harta. Ya, perempuannya pengusaha, tetap laki-laki pengusaha juga. Nah, yang ketiga al-kufu di sin'ah. Sin'ah ini ya kurang lebih karir, ya, pekerjaan atau karir. Ya, guru tetap guru lagi, satu kufu. Kemudian yang keempat nasab, tadi itu orang Jawa, orang Jawa lagi, orang Bani Hasyim dan Bani Hasyim lagi.